Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza wa jal: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها طلبة العلم رحمني ورحمكم الله الإمام أحمد ابن حربي رحمه الله تعالى pernah mengatakan sebagaimana dinukilkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala dalam kitabnya Siyar A'lam An-Nubala, kata Imam Ahmad Ibn Harb rahimahullah taala: Abadullah 50 sanatan fama wajadtu halawatul ibadah hatta taraktu thalathata asyya. Kata Imam Ahmad Ibn Harbin rahimahullah ta'ala: Abadullah 50 sanatan, aku beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala 50 tahun. Sehingga difahami bahwasanya umur beliau lebih dari 50 tahun. Kata beliau rahimahullah ta'ala: aku beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala 50 tahun. Fama wajatu halawatul ibadah. Aku tidak mendapati manisnya ibadah, nikmatnya ibadah. Hatta taraktu thalathata asya. Sampai aku tinggalkan tiga perkara. Sampai aku tinggalkan tiga perkara, kata beliau rahimahullah ta'ala. Kata beliau rahimahullah ta'ala: Taraktu ridon nas hatta qadartu an atakallama bil haqqi. Aku tinggalkan keriduan manusia, restunya manusia, sekedar mengambil atau sekedar mencari keriduan manusia. Beliau tinggalkan hatta qadartu, sampai aku mampu bisa, selalu bisa, an atakallama bil haqqi, senantiasa aku bisa berucap, berkata dengan kebenaran, tidak melihat apakah kebenaran tersebut akan ditolak oleh orang yang di depannya misalnya. Selama dia menyampaikan atau selama apa yang dia sampaikan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya dengan hikmah, dengan tariqah ala tariqatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi da'wah, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul Alaihi Salatu Wasallam ketika menyampaikan, melihat keadaan orang di sekitarnya. Beliau tinggalkan keriduan manusia sampai beliau mampu berucap, tentang kebenaran al-haq. Kemudian kata beliau, dan ini sesuai dengan ucapan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang sering antum dengar, yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Abdul Izz dalam syarah Aqidah At-Tahawiyah. Iya, sering ucapan ini dinukilkan, disandarkan atau disebutkan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Muhammad Ibn Idris, kata beliau, ridho nas ghayatun la tudrak ila akhir kalami. Iya, penggalannya demikian. Ada penggalan yang kedua. Iya, antum bisa merujuk ke dalam syarah Aqidah Tahawiyah, syarah Ibnu Abdul Izz rahimahullah taala. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, ridwan nas, keridwan manusia, ghoyatun la tudrok, tujuan akhir yang tidak akan pernah bisa dicapai. Tujuan yang tidak mungkin akan bisa dicapai oleh manusia, makhluk-makhluk yang lainnya sama. Karena sama makhluk, iya. Ketika dia berbuat demikian misalnya, ternyata kok gak dihargain oleh yang lainnya misalnya. Dalam keadaan apa yang dia kerjakan ibadah, bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Iya. Ketika dia menginginkan keriduan manusia, iya, tentunya tidak akan bisa dicapai, tidak akan bisa didapati, iya, selama apa yang dia niatkan lil makhluk, iya, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian gambaran bagaimana keriduan manusia, apa yang di mata manusia terkadang tetap kurang. Kemudian yang kedua, kata Imam Ahmad bin Harbin rahimahullah ta'ala, taraktu suhbata as-salihin atau taraktu suhbata al-fasiqin hatta wajadtu suhbata as-salihin. Kata beliau rahimahullah ta'ala, Imam Ahmad bin Harbin, aku tinggalkan bergaul dengan orang-orang yang fasik, dengan orang-orang yang jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, hatta wajadtu, sampai aku mendapati suhbatas salihin, sampai aku mendapati pergaulan dengan orang-orang yang salih, yang baik. Iya, beliau tinggalkan untuk mendapati sebuah suasana yang tidak ada bandingannya, bergaul dengan orang-orang saleh. Salihun li nafsihi wa salihun li ghairihi. Ya, tentunya saleh di sini maknanya global. Seorang yang saleh untuk dirinya sendiri dan juga salihun li ghairihi. Yang ketiga, kata beliau rahimahullah taala, taraktu halawat ad-dunya hatta wajadtu halawat al-akhirah. Aku tinggalkan manisnya dunia, kenikmatan dunia, gemerlapnya dunia, dan apa-apa yang di dalamnya, hatta wajadtu halawat al-akhirah, sampai aku mendapati nikmatnya, manisnya negeri akhirah. Ya, negeri akhirat, maksudnya beliau lebih mengedepankan permasalahan akhirah. Ya, beliau lebih mengedepankan umur diniyah dibandingkan umur duniawiyah dan yang lainnya. Sehingga apa yang beliau sebutkan sebagai pembelajaran untuk kita semua, ya, terlebih atau khusus yang masih hidup atau aktivitasnya banyak di ma'had, banyak di masjid, lebih memaksimalkan waktu yang ada, memanfaatkan waktu yang ada sekarang. Kapan lagi? Iya. Kapan lagi antum nikmat bisa murojaah? Sekarang misalnya murojaah Al-Quran, kemudian murojaah Al-Hadith dan yang lainnya, mutun-mutun aqidah tauhid misalnya. Banyak perkara-perkara yang kalau kita ingin luangkan waktunya begitu banyak. Tidak mungkin waktu 24 jam ini akan habis. Atau tidak mungkin waktu 24 jam ini kurang kayaknya. Kok sudah ganti hari, besok lagi, sudah besok lagi, sudah besok lagi, Jumat, istirahat, olahraga, Senin demikian. Gak terasa. Intensifnya cuma dari Selasa sampai Kamis misalnya. Dimanfaatkan waktu yang sempit dengan ibadah lillahi subhanahu wa ta'ala, dengan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti apa yang diucapkan oleh beliau, Al-Imam Ahmad bin Harbin rahimahullah ta'ala. Beliau tinggalkan 3 perkara sampai beliau mendapati manisnya ibadah. Manisnya ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentunya. Tentunya apa yang antum kerjakan tiap harinya, ada yang susah sekali, ada yang sedang misalnya. Yang mudah banyak misalnya. Kalau mau didapat atau mau diraih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih, keduanya dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Wa ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bainal amrayni illa ikhtara aisarahuma." Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih di antara 2 perkara kecuali beliau memilih yang paling mudahnya. Yang paling mudahnya. Enggak mungkin di pondok susah semuanya, enggak. Misalnya, kok susah katanya, enggak. Ma'al ayam. Terus. Tentunya apa-apa yang telah disebutkan terkait dengan kutamal ilmu, kutaman ahlul ilmi, belajar sering. Sering dinukilkan bagaimana para a'immah salaf belajar tekun dalam meraih apa yang mereka inginkan, ketenangan jiwa, kenikmatan hakiki, bukan kenikmatan yang sifatnya semu, sementara atau yang lainnya. Mereka berusaha untuk mendapatkan kenikmatan yang hakiki, yaitu al-ilmu. Alladzi la ya'diluhu syai', kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Tidak ada yang menyamai keutamaan ilmu dan yang lainnya. Jadi kalau ada yang susah, cari yang tidak terlalu susah misalnya. Kok susah ngapal arba'in? Jangan arba'in. Isrin sekarang. Isrin dulu. Jadi arba'innya ditutup, tulisan arba'innya tutup. Karena tuh melihatnya arba'in, 40 ini kebanyakan. Karena maunya isrin aja. 20. Ya sudah, 20 aja yang dihafal dulu. Katanya suruh ngapal arba'in. Iya, kalau arba'in itu 40. Kalau sekarang yang kecil-kecil isrin dulu. Atau asyarah misalkan. Jadi yang 30 ke belakang ditutup dulu. Misal. Bunda sudah hafal? Belum. Diputer-puter aja terus. Diulang-ulang aja. Iya, enggak apa-apa. kita juga masih murojaah. Yang jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengatakan ketika ada dua perkara, iya, beliau cari yang paling mudahnya. Ikhtaro aisarohuma. Beliau pilih yang paling mudahnya, bukan paling susahnya. Iya. Bahkan terkait dengan masalah sholat saja, ya, terkait dengan masalah sholat, ya Allah, Rasulullah SAW memberikan gambaran bahwasanya seorang yang musafir itu rukhsah, ya, mengqasar sholat rubaiyah misalnya. Mudah. Syarat Islam ini mudah. Inna dina yusrun. Kata Rasulullah alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha yajibu an tu'ta rukhsahu kama yakrahu an tu'ta ma'asiyah. Iya. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan seorang untuk mendatangi rukhsah-rukhsah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kama yakrahu an tu'ta ma'asiyah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membenci seseorang mendatangi maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemaksiatan yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudahan demi kemudahan sebetulnya yang ada di syariat Islam. Ya, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membebani seorang muslim, seorang mukmin, seorang salafi di luar batas kemampuannya, tidak mungkin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan ayat-ayat yang semisalnya yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin membebani seorang hamba di luar apa? Di luar kemampuan hamba tersebut. Di luar apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba tersebut. Iya. Sehingga yang kecil dari sekarang dipompa terus, iya, setahun, dua tahun, gak kerasa tiba-tiba bisa duduk daurah dengan masyayikh misalnya di depan syekh. Kalau ini kan di depan aminya kan, besok di depan syekh langsung live gitu. Tahu live gak? Daud gak tahu? Masa tulisannya live. Hah? Anggi tahu apa tuh? Langsung katanya, langsung siaran langsung, tanpa siaran tunda wala siaran ulang. Ayo. Langsung antum bisa daurah dengan masyayikh misalnya. Iya. Kini sekarang kok di sini aja kayaknya. Nanti, iya. 2-3 belas tahun lagi misalnya, iya. Duduk di depan masyayikh. Enggak terasa. Iya. Tadi kan gini-gini aja kan. Nanti duduk di depan masyayikh dengan alat tulis yang lengkap, siap mendengarkan durus, siap mendengarkan faidah dari masyayikh Ahlussunnah wal Jamaah dan yang lainnya. Iya. Mustafidin. Yang jelas waktu itu dimanfaatkan dari sekarang, bukan nunggu nanti. Iya. Nanti bagaimana atau bagaimana nanti, iya. Lah bagaimana nanti salah kali, nanti bagaimana gitu. Wallahu a'lam bissawab. Iya, karena apa yang antum rasakan di ma'had itu tidak dirasakan oleh anak-anak seusia kalian, tidak dirasakan oleh anak-anak seusia kalian. Iya, orang capek-capek, iya, kelas SMP misalnya, iya, contoh saja ya, lagi sibuk hitung Pitagoras, iya, hitung apa lagi ya Waisa, apa lagi, bukan pita yang lain ya, hitung macam-macam, iya. Bangunan yang bentuknya kadang gak tergambar, iya, digabung-gabung sudah Pak, trapesium ketemu jajaran genjang, ketemu apa? Iya. Ya memang kadang terpakai, misalkan jadi suka disuruh ngitung tanah, misalkan ada pembebasan tanah sekian hektar, bentuknya enggak karuan, ya harus dipotong-potong sesuai dengan bangunan, sesuai dengan bangunan yang maklum, misalkan kotak, segitiga dan lain-lain. Tapi kebanyakan mereka, ya abnaul muslimin, ya berat sekolah dengan tingkat kejenuhan yang tinggi, stres yang begitu mendalam, ya, kelas SD bahkan SMP sudah dibebani beberapa pelajaran yang secara praktek nyatanya tidak bisa langsung diaplikasikan kepada kehidupan sehari-hari mereka. Sering atau pernah menyampaikan dalam mukadimah dulu dengan tolabah judut atau santri-santri baru bahwasanya ilmu yang sering atau ilmu yang kita pelajari tiap harinya itu berulang, iya, sehingga dan dipraktekkan langsung, iya, ba'da dirosah, setelah belajar langsung praktek, iya, belajar langsung praktek. Kalau dulu kita belajar menghitung kecepatan batu yang dilempar dengan jarak sekian meter dengan berat massa sekian kilogram, berapa kecepatannya, apa faedahnya, iya. Kalau kita ngelempar anjing kena bagus sudah, iya. Kalau nggak kena ya dia lari rugi, kalau kena kan bagus tuh ketok aja, iya. Apa faedahnya ngelempar batu sekarang misalnya segede gini misalnya, iya, beratnya dihitung dulu, iya. Kemudian jarak antara benda yang mau dituju sampai dengan benda asal berapa meter, maka kecepatannya jadi berapa, kurang faedahnya. Intinya kan yang kita lempar sampai kena gitu, sekalian dilempar apa misalkan, iya. Sehingga alhamdulillah apa yang antum pelajari di ma'had-ma'had ilmiah, terutama kita di sini, langsung dipraktekkan di kehidupan sehari-hari, langsung diaplikasikan dalam, iya, keseharian antum dari mulai pagi sampai malam hari, terus demikian terulang. Pelajaran saja dari mulai Selasa sampai Kamis, iya kan? Belajarnya Selasa sampai Kamis ya? Siapa namanya? Daud Akhdan. Belajarnya dari hari apa sampai hari apa di sini? Sampai hari Kamis, dari hari Selasa, iya. Selasa, Rabu, Kamis. Berapa hari? Berapa hari? Selasa, Rabu, Kamis. Berapa? 3 hari, ya. Jangan bingung lihat tangannya. Memang tangannya kebukanya segini. Tapi kan cuma 3 hari kan gini. Iya kan? Ya. 3 hari cuma belajar di Pahat. Dan dari Selasa sampai Kamis terus berulang pelajarannya, ya enggak? Ya pagi jam 9 itu dan itu hari Selasa, ya Kamis Rabunya juga itu dan itu, fikih, akidah dan misalnya apa? Iya. Selasa, Kamis, Rabu, Selasa, Rabu, Kamis, Kamisnya juga sama. Iya enggak? Terulang terus. Sehingga apa yang antum dapati, apa yang antum pelajari terus termantapkan dengan sendirinya, istilahnya kokoh dengan sendirinya karena terus ya berkesinambungan, terus pelajarannya nggak kemana-mana, ya, ya dari toharoh, sholat, zakat, siam dan selanjutnya, kemudian fikih juga, akidah juga demikian, ya baku sudah, baku apa namanya rujukannya, referensinya. Iya, enggak akan bergeser sedikit pun. Iya. Enggak ada revisi bahasa ana. Iya, apa ada revisinya? Salat dulu 4 rakaat sekarang direvisi jadi sekian lah. Enggak ada kan? Enggak ada. Iya. Kalau ilmu-ilmu duniawi mungkin karena yang buat manusia. Ini Allah Subhanahu wa taala tetapkan syariat yang telah sempurna. ya yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islam madina. Al-ayah. Ya. Jelas. Sehingga apa yang antum pelajari sudah jelas sumbernya dari Al-Qur'an dan dari apa? Yang kedua, selain Al-Qur'an. Apa, Syam? Selain Al-Qur'an, sumber hukum Islam. Baca Al-Qur'an, iya. Mendengar Al-Qur'an, iya. Terus ucapan siapa? Itu ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak ucapan yang lain yang bisa dijadikan sebagai pedoman sumber hukum? Ada ya? Apa? Hah? Tentu. Hisham. Hah? Ibnu Abi Hisham. Apa? Hadis ya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain kecuali keduanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Iya. Au in hiya in huwa. In huwa illa wahyun yuha. Al-ayah. Sebagian para ulama mengatakan wahyain ketika mengibarahkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dua wahyu karena keduanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tidak mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam berucap kecuali dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihi salam. Ya. Diingat apa yang antum hadapi di masa-masa yang akan datang tidak semudah apa yang antum hadapi di masa sekarang. Apa yang antum akan hadapi di 3-14 tahun yang akan datang misalnya tidak seperti kita katakan tidak sama sama sekali, bisa jadi tidak seperti apa yang antum hadapi pada masa sekarang saat ini. Iya. Dari mukhalafah syar'iyyah, perkara-perkara yang ternyata jauh dari dinul Islam, dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga seorang talibul ilmi la siyam ahli sunnati wal jamaah, iya, harus semangat terus menggali apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tentunya dengan pemahaman para sahabat, orang-orang yang telah ditazkiyah oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang setelahnya, dari tabi'in, tabi'ut tabi'in wa man ba'dahum, wallahu taala alam bis-shawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa teringat terus, iya, di masa-masa antum belajar. Kita semua tentunya sama dalam marhalah thalabatul ilmi. Tidak ada yang membedakan antara kita dan antum. Di sini semua sama di ma'had ilmiah, ma'had ahli sunnati wal jamaah. Maqamnya maqam thalabah sebagai penuntut ilmu, bukan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhalu. Barakallahu fiikum.